Mitra Bisnis, dalam sejumlah survei, sebagian besar masyarakat lebih memilih calon presiden alternatif ketimbang capres muka lama. Fenomena itu menunjukkan sebagian besar masyarakat menginginkan figur-figur baru yang bisa membawa perubahan. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda terkait hal ini? Partai mana yang akan mengusung, gitu kan? Jadi Sri Mulyani kan partainya tidak lolos. Mahfud MD, siapa yang mendukung? PKB mungkin, tapi kan PKB kecil, jadi tidak sanggup. Kan untuk mengusung calon presiden harus 20%, kan? Jadi jangan sekedar bicara tentang tokohnya, tapi kendaraannya. Dan saya lihat di sini Jokowi yang paling prospektif. Iya, seperti di Jakarta kan, Jokowi Ahok itu kan bisa dikatakan figur baru anti kemapanan ya, dibandingkan misalnya dengan incumbent. Nah kemudian sekarang Jokowi juga tertinggi di dalam beberapa survei untuk calon presiden. Jadi memang masyarakat membutuhkan sosok yang antitesa dari yang ada gitu, sosok yang dekat dengan rakyat, sosok yang menyapa rakyat, sosok yang menyelesaikan masalah secara cepat gitu ya. Ya alam pikiran masyarakat sedang begitu. Jadi kalau Pak Jokowi maju, bisa potensial itu memenangkan pemilihan presiden. Nah, tinggal partai mana yang mengusung gitu. Kalau PDI Perjuangan, apakah Pak Jokowi cawapresnya Ibu Mega atau Bu Meganya tetap capres gitu kan, beda sekali. Mungkin kalau Bu Meganya capres, Jokowinya cawapres, lebih kecil kemungkinan menangnya dibandingkan dengan Jokowi dengan Puan gitu. Jokowinya calon presiden, Puannya calon wakil presiden, mungkin lebih prospektif. Tapi jangan Jokowi diwapreskan gitu. Dan saya yakin Ibu Mega gak mau lagi jadi calon presiden ya. Itu udah cukup lah Bu Mega. Keberhasilan Bu Mega adalah kalau bisa membawa PDIP mengusung calon presiden yang memberikan harapan buat Indonesia. Jadi keberhasilan Bu Mega adalah mendorong kader-kadernya untuk tampil itu. Jadi sejarahnya udah selesai Bu Mega nih sebagai presiden ya. Tapi Bu Mega bisa mencatatkan sejarah baru, dia mengusung tokoh-tokoh yang bisa membawa Indonesia pada perubahan yang lebih berarti. Kan Bu Mega punya kandidat juga untuk wapres. Kan lebih realistis begitu daripada Bu Mega misalnya mengusung Puan sebagai calon presiden. Nah Puan kalau mau diangkat dulu ya latihan dulu sebagai wakil presiden. Kan begitu lebih ini, lebih masuk akal. Dan Bu Mega kan sudah pernah juga bertempur dua kali kan, 2004 dan 2009, dan perolehan suaranya pun tidak banyak gitu. Jadi saya rasa Bu Mega akan punya jiwa kenegaraan yang akan mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin baru yang sesuai dengan platformnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.